Penghematan. Penghematan. Makanya bukunya hancur semua, dia itu enggak punya buku itu. Jadi SD itu anak-anak di Filipina. SD di Manila. Oh iya, yang Filipina Manila. Oh iya, Filipina. Terus SD-nya di Amerika. Amerika. SMP. SMP di anu ya, SMP enggak jauh di London, di Inggris sana. Wow. Ketawa. Aku sekolah di sini terus. Ke London. Terus SMP, SMA, SMA di Washington, Amerika. Amerika. Halo, Pak Guru masuk. Oh, Pak Guru masuk. Pak Guru masuk. Katanya enggak ada pelajaran. Selamat siang anak-anak. Oh, selamat siang. Coba duduk yang tertib ya, tangannya dilipat. Ini tangan dilipat, lepasnya sulit. Dilipat bagaimana, Pak? Ya tangannya yang tenang ya, duduk. Kamu kelas berapa? Kelas berapa ya? Berapa? Ini anak, ya. Kelas enaknya lah. Ayo kamu kelas berapa? Bilang. Nah, dulu waktu masuk kelas 3 diusir turun lagi. Turun kelas 1. Pak guru masuk siap kan? Kelas 1. Kelas berapa kamu? 3, Pak. Kelas 3. Iya, Pak. 250. Oh, kelas berapa? Ya kumpul kelas 2 sama? Kelas 2. Oh, kelas 2 500 ya. Kelas 1 700. Kamu kelas 1? Kelas 1, Pak. Nah, 750. Ini ya. Ini apa? Kamu boleh makan sendiri-sendiri ya. Ini ketua kelasnya siapa ini? Ini, Pak. Ini kok 250? 750. SPP. Lihat film. Oh, ya. Kelasnya bioskop. Oh, ya dia. Nah, ini saya guru baru di sini. Oh, jangan wow. Oh bulat. Oh, baru dilantik jadi guru? Enggak. Baru anu, baru diterima jadi guru? Enggak. Baru apa? Baru kecemplung kali, ya. Oh, jebur kali. Mateng. Siapa yang anu ini? Ketua saya kelasnya. Saya, Om. Ah, diatur ya. Pak guru, Pak Om. Masih mau Pak guru di Om. Masih muda gurunya. Masih muda, Om. Kapan aku kangen dengan tantemu? Oh. Menen. Awas, Pak guru masuk. Awas, awasilah. Berarti awas Pak guru masuk, awasilah kan betul. Masa lihat pintu, Pak. Baiklah. Kepada anak-anak, kalau belum tahu saya, coba dipandang 5 menit. Pak guru di mereka hidungnya ada bisulnya. Pak guru itu kelihatannya seksi ya. Ini buatan mana sih Pak guru ini? Ini anak mulai kurang ajar ya. Awas persiapan. Diterima yang siap. Gerak. Kepada Bapak guru. Hormat senjata. Main-main kamu. Ya. Bang. Murid kalau ke sekolah dilarang membawa senjata. Kita ndak bawa senjata, ndak punya senjata, Bang. Ya, enggak hormat senjata, hormat saja. Ya. Padahal Bapak guru. Hormat tanpa senjata. Kamu sudah berapa tahun jadi kepala kelas? Sejak sekolahan ini berdiri, Pak. Dulu sekolahan ini kan masih tidur ya. Terus berdiri pelan-pelan saya sudah masuk situ, Pak. Oh, kelas, Pak. Jadi begitu ya. Iya, Pak. Ganti. Oh, ganti, Pak. Ganti, langsung ganti. Ganti. Kamu itu enggak hormat sama Pak guru itu. Ayo di belakang, duduk. Jadi sebelum Bapak guru masuk menerima penghormatan, diharap Bapak guru atret dulu. Diaturlah biar rapi ya. Sekarang persiapan Bapak guru memasuki lapangan. Emangnya sekolah kamu di luar ya? Lapangan pengajaran di depan. Oh, lapangan masuk, pendidikan. Bapak guru masuk kelas. Oh iya. Atret lagi ya? Atret. Lebih baik Bapak guru masuk lapangan ya, daripada Bapak guru dimasuki lapangan ya. Pak guru memasuki kelas. $6 million. Kamu jangan ngacu, yang lain diam. Diam. Pak guru perlahan-lahan memasuki kelas, mengheningkan cipta mulai. Kamu jangan kurang ajar ya. Aku masih hidup di geram mati ya. Konsentrasi. Jadi Pak Guru masuki ruangan konsentrasi. Iya, jangan meningkan cipta. Pak ini enggak bisa jadi ketua kelas, Pak. Ini, Pak. Ganti. Ya, mundur. Ganti. Mundur. Ini. Biasa. Ini anak yang tidak bisa dipakai contoh, Pak. Anak-anak seperti ini tidak sopan, Pak. Nah, itu. Nah, ini. Dimarahi kawan. Maaf, sendiri. Saya marahi sebentar, Pak. Nah, nah, begitu. Kamu tahu, ini kan guru kita. Ini orang tua yang memberi pendidikan kepada kita. Kenapa kita mesti memain-mainkan orang ini? Kepalanya kok dipegang-pegang, Bang. Itu tidak baik, apalagi kita orang timur. Tunjukkan pribadi kita. Oh. Bahwa kita generasi-generasi yang menghormati pada orang tua semacam ini. Jadi anak muda harus menghormati orang tua. Orang tua tidak boleh dibuat main-mainan. Nah, bagus. Nah, saya sendiri tidak berani memegang pun tidak berani. Itu kan. Oh iya ya. Itu larangan, kita harus menghormati. Jangan sampai orang tua itu dibuat main-mainan. Kalau sampai kita membuat mainan kepada. Hop. Bagus kamu. Marahi kawanmu tapi aku yang jadi korban ya. Korban apa? Korban apa? Mukaku sudah di gini kan aku. Terus ya Pak, kita siap tanu Pak, tapi enggak bawa buku itu Pak. Ayo pelajaran dimulai anak-anak. Katanya kamu prank. Nah ya itu ada ini gurunya datang. Guru ada guru baru itu. Mungkin apa? Keliru ini enggak di sini sekolahnya nih. Enggak. Sekolahnya. Ini apa menyanyi Pak? Kok ada anu ada tempatnya ini. Kamu kelas berapa? Kelas 1 Pak. Enggak naik. Duh. Sekarang ada siswa cerewet enggak naik. Diam. Diam muda. Diam. Apa kata Pak Guru ya? Pak Guru cerewet tidak naik. Pak Guru di sekolah diam semua. Sampai ada yang ngomong tidak naik. Naik sendiri aku. Oh, guruku cantik sekali. Oh, maaf anak-anak. Tasnya keliru. Ini tadi aku mau bawa tas sekolah, keliru tas pakaian. Isinya apa Pak itu? Baju. Ini oh, kain. Oh, ada. Jangan khawatir. Coba dibuka bukunya anak-anak ya. Dibuka bukunya halaman 1600. Buku apa ini? Halamannya cuma 18 ini bukunya. Oh, kamu enggak punya buku? Enggak punya. Baik. Aku pinjami nanti uang sekolah ditambah dengan uang buku. Ya. Berat ini. Utang ya. Utang boleh. Ya. Ayo dibagi rata ya. Ya. Jangan sampai anu. Halaman wah ini cuma sedikit Pak halamannya. Halaman enggak ada halaman 1600. Enggak ada Pak, cuma halaman. Oh, halaman depan saja, halaman depan. Halaman. Halaman depan dikunci Pak. Halaman depan dikunci Pak penjaga sekolah. Hari ini Pak penjaga sekolah enggak masuk. Istrinya melahirkan. Ya, bagaimana kalau lewat belakang aja? Jangan lewat halaman belakang, ada hantunya. Yang saya maksud adalah halaman depan bukumu masing-masing. Oh, salah, bukuku yang kau pinjam. Teliti. Iya. Oh iya. Halaman depan. Pelajaran apa, Pak? Pelajaran tata buku. Wah, oh. Ini baik ini. Senang aku. Jangan cerewet, enggak naik. Oh iya. Pak Guru yang ngomong saja. Kamu ya gitu ya. Anak mana ini? Hah? Anak mana kamu? Saya, Pak. Saya anak sini, Pak. Sini mana? Sini sekolah sini. Enggak pernah pulang. Enggak pernah, Pak. Minggat kamu ya. Iya. Sekarang pelajaran adalah mengenai ilmu. Saya kan bilang tadi guru baru, ya. Iya. Ilmu dibagi bermacam-macam, ya. Dicat, jangan aduh kamu. Dicatat. Ilmu dibagi bermacam-macam. Dicatat kamu kok melihat terus sih? Dicatat. Yang tengah. Oh, Pak. Bang, kamu jangan main-main ya. Badannya udah ceking gitu kan. Ini udah ceking. Disuruh nyatat. Catat. Kalau difotokopi gimana Pak? Kan cepat. Kamu siswa malas ya. Kelas berapa kamu? Tiga Pak. Kelas 3, enggak naik. Memang kelasnya sampai kelas 3 dok, naik kemana kok? Enggak naik. Naik ke genteng. Misalnya, ilmu pasti dibagi dua. Loh, tadi tata buku, Pak. Tata buku, bukunya sudah diatur, nggak apa-apa. Tidak usah ditata. Nah, tata buku itu artinya menata buku, ya. Iya, iya. Ilmu pasti dibagi dua. Satu ilmu pasti, dua ilmu ragu-ragu. Lalu ilmu bumi dan ilmu langit. Lalu ilmu alam. Dicatat anak-anak. Iya. Iya, Pak. Ya betul. Spontanitas. Kamu ada belajar garap ke belakang, ya? Hadap guru. Guru. Kamu main-main. Oh, maaf, Pak. Ya? Ini Pak, pantatnya mengganggu, Pak. Pantatnya. Pantatnya ini selalu menyinggung saya ini. Ini bukan pantat. Apa? Garasi. Jangan rame. Kalau guru sedang mengajar, rame, saya keluarkan semua. Tahu? Tahu. Tahu. Loh, Pak. Kalau keluar semua, loh, yang saya ajar siapa? Guru. Kembali lagi, ilmu alam, anak-anak. Ilmu alam dibagi dua, alam kasar dan alam halus. Halus dibagi dua. Apa? Halus sekali, halus sekali. Sekali dibagi dua, sekali lagi dan sekali habis. Habis dibagi dua, habis sampai di sini dan habis manis sepas dibuang. 100. 100. 100 nilai, Pak, ya. 100 apa? Bayar 100 kan. Nah, sudah. Sekarang ilmu yang selanjutnya. Ilmu mengenal barang. Nah, ya. Ini ilmu mengenal barang ada dua. Barangnya sendiri dan barang pinjaman. Nanti dulu, Pak. Barangnya sendiri kok apa misalnya? Kok dibagi dua, kenapa, Pak? Iya, sebab tahu barangnya sendiri dan barang pinjaman. Itu kan ibu mengenal barang. Jadi kalau barang pinjaman jangan macam-macam. Yeah. Kamu yang belakang tuh. Dengar pelajaran kok manggut-manggut apa? Manggut-manggut. Merem, Pak, mejamkan mata. Lah, yang mejamkan mata manggut-manggut ada apa? Anu, Pak, membayangkan. Ngantuk, ya? Enggak, membayangkan lu, Pak. Membayangkan. Ya, membayangkan membedakan barangnya sendiri dan barangnya pinjaman. Kok kamu manggut-manggut terus keluar air? Ya, terharu, Pak. Keluar air itu kalau terharu dari mata. Keluar air dari mulut gitu kok. Oh, ya, ya salah jalan. Bantah, ya. Enggak. Keluar semua. Oh iya, aku ngajar siapa? Anak-anak. Coba ambil bukunya, ya. Sekarang buku sejarah. Sejarah yang bukunya satu di museum. Untung kamu sudah dipinjami. Sejarah dibagi dua. Sejarah baru dan sejarah lama. Sejarah dibagi dua. Baru dan lama itu. Dengarkan kamu ini. Si Ceking. Ya, Pak. 200, ya. Ini beritahu Pak, kau sudah dengarkan, Pak. Maaf, Pak. Sejarahnya jangan terlalu lama, Pak. Yang lama bukunya sudah robek-robek ini, Pak. Sejarah baru dan sejarah lama. Oh, iya. Bedanya apa, Pak? Sejarah baru dan lama. Sejarah lama itu memakai D. Ya? Sejarah D. Oh, D Y. D Y. Ya. Kalau sejarah baru J saja. Tulisannya saja. Kira isinya apa sejarah? Ya. Sekarang sejarah dunia. Ini gede, ini besar ini, ya, sejarah dunia. Kalau kecil onde-onde. Sejarah dunia kami mulai dari Mesir kuno. Nah, ini. Aku pernah mampir ke Mesir. Mesir kuno. Ya. Mesir kuno. Kuno itu KUNO, ya, Pak. KU itu semaput, ya. Enggak pakai NU. Iya. Sekarang sejarah Mesir kuno, pada waktu itu Mesir kuno pada tahun ganjil ya. Dulu enggak ada tahun ganjil sebelum Masehi ya. Oh iya. Jadi sana itu pada waktu itu enggak ada tahun 1000 berapa-berapa enggak ada. Ganjil dan genap. Oh iya iya. Kalau ganjil itu kecil. Kalau besar ganjal. Beritahu Bagong ini, Pak. Keliru. Pokok ganjil itu sebelum genap, sebelum genap. Nah, itu bagus ya. Kamu? Bagus. Naik gitu. Cuman gitu aja. Ya, pada waktu tahun ganjil sebelum Masehi, Mesir diperintah oleh Raja Fir'aun juara pertama. Gak ada, Pak. Fir'aun pertama. Fir'aun mana, juara pertama ini? Misalnya mana? Ini Fir'aun ke-1 kan juara pertama. Fir'aun ke-1 tuh Fir'aun yang pertama-tama kali. Oh, saya kira ke-1 juara pertama. Lah, itu kan olahraga. Siapa yang nulis ini ya? Kan bapak sendiri ini. Enggak, bukan tulisan saya ini. Dan ini punya siapa buku ini? Dari mana? Duh. Ini bukunya siapa ini ya? Ya sudah, enggak usah dipikirkan panjang-panjang. Bahwa Fir'aun juara pertama ya. Fir'aun itu adalah raja yang paling kuat pada waktu itu. Bang, kamu sakit gigi ya yang tengah itu. Bang, kenapa kok dinamakan Fir'aun itu, Bang? Kenapa itu? Fir itu 4. On itu ya on. Di waktu bayi dulu 4 on hanya. Pinter kamu ya. Besok mengajar kamu ya. Jadi Fir'aun itu adalah seorang raja yang sehat. Walafiat. Karena apa? Dia itu sering memperhatikan makanan. Coba orang sehat itu. Yang penting pada waktu itu sudah diperhatikan. 4 sehat, 5 sempurna. Fir'aun itu ya, Pak? Fir'aun itu. Coba. Karena sehatnya dia tidak pernah sakit gigi. Coba. Itu Fir'aun itu sampai memikirkan sakit gigi coba. Tanya, Pak. Itu istrinya Fir'aun tuh kalau manggil Fir'aun gimana waktu itu? Ya, on. Dan ketika dia biasa seperti sini, Bang Fir'aun. Ngapain sih, Bang? Apaan itu ya? Kira-kira kalau istrinya panggil Fir'aun ya, Papa. Apa sih, Mi? Dikira nyanyian ya. Oh, jadi pada waktu itu dia sehat sekali. Memperhatikan 4 sehat 5 sempurna. 1 nasi. Kedua lauk. Berarti kamu ngantuk apa? Terkejut, Pak. Lalu ketiga buah. Keempat sayur. Kelima susu. Itu sudah diperhatikan. Makanya giginya kuat sekali. Mesir itu mulai dulu ya tentrem itu tidak ada jajan-jajan. Jajan dari negara lain dijajah kok jajan. Nah, kamu bilang tadi tidak ada jajan-jajan. Banyak jajan sana ya. Dijajah jajahan. Jadi sekarang sudah terang ya, sehat sekali itu. Wah, sampai-sampai semuanya menyehatkan badan itu. Gak, Ratu. Adalah enggak, Ratu Mesir yang terkenal itu siapa, Pak? Namanya? Kamu ini, kamu yang ngajar apa-apa? Apa aku yang ngajar? Loh, enggak kok terus cerita itu. Ngajar itu sulit, kan? Oh, sulit. Coba dengarkan ya. Jadi, ekonominya bagus sekali. Sehingga terjadi perdagangan-perdagangan sampai jauh ke dunia barat. Ke dunia barat sampai mencapai Roma. Apalagi setelah raja mempunyai anak. Mesti, Pak, Roma itu kan yang ngarang lagu dangdut itu, Pak, ya? Itu kan Roma Irama. Oh, lain, ya. Lain, ini Roma. Roma. Oh, Itali. Nah. Itali, ya? Itali, kok Itali? Oh, saya kira tali. Itali. Jadi begini ya, anak-anak. Pada waktu yang paling terkenal, raja itu punya anak satu yang cantik jelita. Namanya Cleopatra. Cantik sekali. Kecantikannya terkenal, mengalahkan segalanya. Jadi sampai di luar dunia. Waduh, sampai neng bulan cantiknya ya. Setelah itu dia dilamar oleh seorang satria dari Roma yang bernama Pangeran Augustus. Oh ya, ada ini ya, pernah saya baca ini ya. Aduh, upacara itu dah. Oh iya kan 17. 17. Pangeran Agustus itu. Pangeran Agustus itu adalah pangeran dari Roma. Nah, itu. Tapi lamarannya setelah sampai di Mesir ditolak. Sehingga terjadi satu pertempuran, perang antara Roma dan Mesir. Rame ya Pak perangnya ya Pak. Rame. Sama dengan sepak bola. Iya, perang yang mesti rame. Nah, kalau sepi ya. Setelah itu Mesir dapat ditaklukkan oleh Roma. Tentara Roma menjajah Mesir selama 350 detik. Saya kira apa yang nulis ya? Kok detik kan terlalu pendek ini. Iya, yang nulis yang keliru. Bukan saya ini. Bukunya ngambil di jalan. Ah, setelah itu diterima lamarannya dan setelah sampai hari perkawinan Raja dan Ratu Cleopatra, Pangeran Agustus tidak dapat datang. Diganti oleh pangeran yang lain yang bernama Jumadil Akhir. Kalau Agustus itu gandengannya Pangeran Juli kayak September kayak. Enggak, ini bukan saudaranya, wakilnya. Oh, wakilnya. Oh, Jumadil Akhir. Agustus enggak datang ya, Pak? Enggak datang Agustus. Kasian sampai Jumadil Akhir. Betul. Pangeran Agustus. Setelah perkawinan dalam satu tahun, dia berputra satu. Seorang anak laki-laki yang ganteng. Yang dinamakan Pangeran. Pangeran Rebo Manis. Ini kok namanya hari ya? Kok jar hari Rebo. Hari Rebo Legi. Iya namanya itu. Itu keliru Pak itu, Pak. Dan setelah itu perdagangan menjadi ramai sekali sehingga keadaan menjadi maju dan berdagang dengan kerajaan di Indonesia. Perdagangan pada waktu itu adalah perdagangan barter, artinya tukar menukar. Ya. Dari Mesir dikirim madu Arab. Enggak, saya madu Arab kirim sini. Enggak ada di sini kan enggak. Madu Arab meskini ditukar oleh Indonesia dengan duren. Ini siapa ya ini? Ini guru bojo ini apa ini kira-kira ya? Kamu jangan main-main ya. Sukar jadi guru itu. Kamu bisa jadi guru. Bisa jadi guru. Jangan dikira jadi guru itu gampang ya. Main-main kamu dengan guru. Ayo, coba kamu jadi guru. Sini. Tangi. Jadi guru, Bang. Ini tidur aja nih, ayo. Salah, jadi guru, Bang. Aku jadi guru sekarang. Praktek. Anak-anakan. Anak-anak, Pak. Anak sungguhan. Saya hari ini guru praktek. Gampang, guru praktek. Guru praktek. Jadi anak-anak akan saya buat praktek hari ini. Buat praktek apa? Jangan main-main, Pak. Guru jangan main pukul, Pak. Anak-anak. Praktek gimana sih? Sekarang pelajaran ilmu kependudukan. Wah, perlu ini. Penduduk asal kata dari duduk. Karena itu kita pelajari ilmu duduk dulu. Buka buku ilmu duduk. Buka. Caranya orang duduk. Duduk dengan pantat. Karena itu kita pelajari ilmu pantat dulu. Oh, kedokteran. Pantat adalah tempat dokter menyuntik. Karena itu kita pelajari ilmu suntik dulu. Kimia. Disuntik supaya sehat. Kita buka pelajaran kesehatan. Banyak ya. Ini pelajarannya hebat sekali ya. Kesehatan umum. Kesehatan adalah syarat mutlak di bumi. Kita buka pelajaran ilmu bumi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bumi itu? Ini. Joko? Joko ayo. Joko kamu ya. Pak, kamu dites Pak itu Pak. Guru Mas. Iya, gurunya. Main-main. Ngajar tuh yang cepet, lancar, tes. Apa bumi itu? Bumi adalah bumi adalah suatu benda yang mengandung. Bumi adalah satu. Jangan mengganggu loh kamu. Bumi adalah suatu benda yang mengandung. Suatu benda yang mengandung. Masih zamannya keluarga besar. Ngomong mengandung. gitu. Habis bagaimana, Pak? Bumi adalah satu benda yang mengandung lagi. Satu benda yang mengandung. Mengandung. Satu. Bisa? Tak bisa? Nul. Jadi apakah bumi itu bakal? Siapa dulu, Pak? Bakal Pak saya. Pati dulu. Ya. Ini murid tuh tek-tek-tek gitu. Ditanyakan apa, Pak? Bumi. Bumi ya. Ini jawabnya juga bumi. Bumi adalah suatu benda di mana kita berpijak di atasnya. Dan bumi itu mengandung mineral-mineral dan molekul-molekul. Yang mana mineral dan molekul-molekul itulah yang mempunyai reaksi kimia, sehingga reaksi kimia dari alam yang dinamakan molekul itu demikian rika sehingga antar molekul satu dengan molekul yang lainnya mempunyai ekses, dari ekses molekul satu dengan molekul yang lainnya itu yang dimakan oleh manusia. Bagaimana, Pak? Nul. Apa jawabnya? Lancar. Jawabnya lancar, molekulnya yang banyak, Pak. Well, bagaimana, Pak, sampai nul tadi itu, Pak? Jawabannya sih bener. Cuma itu air liur itu ke muka semua itu. Karena molekul tadi, Pak. Lah itu. Anu suaranya terlalu ditelan, Pak. Ini molekul, molekul. Itu paksa saya beri nol. Sama dengan kamu. Siapa belum jawab? Saya, Bakong. Iya, ini belum. Bakong. Apakah bumi itu? Oh, jadi Bapak bertanya kepada saya. Iya. Pertanyaan apakah yang diberikan kepada saya, Bapak? Apa? Drama sebabak. Tanyanya bumi, Pak? Iya, bumi apa itu? Bumi, Pak. Bumi adalah salah satu satelit matahari, Pak. Di mana dengan satelit-satelit yang lain. Matahari satelitnya akan banyak, Pak. Pinter ya. Gurunya batuk. Jadi itu bumi dan satelit-satelit yang lain, ya Uranus, ya Pluto, ya Neptunus dan yang lain-lain mengelilingi matahari. Dalam garis edarnya sendiri-sendiri. Nah, itu di dalam waktu yang tertentu, bumi itu kembali ke asalnya itu setahun matahari itu. Berapa bijinya, Pak? Nol lah. Loh kok bener, Pak? Soalnya muridnya lebih pandai daripada gurunya. Saudara-saudara sekalian, sekian yang lucu dan yang ringan dengan judul Nol Bengkak bersama grup lawak Quartet S, produksi Purnama Riko. Sampai jumpa di lain kisah.